Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi insyaallah pada bulan ni dan menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan kitab Iljamul Awam Ainul Kalam pendidikan Imam Ghazali rahimahullah, antara kitab terakhir beliau, yang mana dalam buku ni kita macam dah terang itu macam mana beliau ingin untuk menjelaskan yang i'tiqad salafus soleh dalam masalah tentang khabar-khabar ataupun hadis-hadis yang datang padanya, pengertian mutasyabihat pada orang awam sebenarnya. Adapun kepada orang Arab yang asal, mereka tak ada masalah. Sebab tu soalan tentang perkara-perkara ni sebenarnya orang Arab tak pernah soal. Para sahabat Nabi tak pernah tertanya kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah ini, kan dia serupa macam makhluk dan sebagainya, tak ada. Kan? Dia tu orang tak ada masalah kat situ. Sebab bagi orang Arab, benda berkenaan tak ada kekeliruan sebab mereka orang Arab. Yang datang orang bukan Arab, inilah yang timbul masalah keliru. Macam dikatakan oleh Hasan Al-Basri, rahimahullah, dia tanya berkenaan masalah khilaf dan tafsir. Bila kita belajar tafsir, ada bincang tentang khilaf. Khilaf ni, jadi Hasan Al-Basri berkata, ini mak utiel kaummu, utu min apa dia kata, diberikan mereka ni percanggahan mingki balil ajmah, daripada sudut keajaman, kerana diorang ajamlah diorang bercanggahan. Kalau diorang Arab, diorang tak ada masalah. So, jadi dengan sebab itu kita dah ambil itu, kita kata mazhab salaf secara keseluruhan macam dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, dia kata ada 7 perkara, itu takdis. Mana bila dengar apa-apa daripada Allah Taala tentang sifat dan sebagainya, kita takdis dulu, sucikan dia daripada segala keadaan yang makhluk. Okey. Tapi macam kita teranglah, sebenarnya tak patut kita apa memperdalamkan persoalan, sebab macam boleh ada asal orang Arab tak sibuk, kita sibuk apa. Kemudian tasdik. Kita ambil tasdik itu percaya. Mana sebenarnya pasal Nabi SAW takkan silap dalam penjelasan baginda. Semua lafaz yang baginda bagi tahu tu adalah benar dan tak ada satu benda pun yang silap. Kemudian yang kita ambil itu yang ketiga, okey. Itu kita ambil berkenaan dengan i'tiraf dengan kelemahan. Sebab kita tahu bahawa apa-apa yang terbayang pada kita atau kita boleh faham ikut bahasa kita, Allah Ta'ala tidak boleh digapai oleh ilmu yang kita ada. Cuma macam kita terangkan berkali-kali, masalah yang utama adalah kita tahu makna tapi tak tahu cara. Lafaz kita faham, makna kita tahu, tak reti masalah apa, cara. Sebab Allah Ta'ala tidak ada serupa dengannya satu benda pun. Tapi lafaz tu kita fahamlah. Macam kita terang tu kan, yang saya mudahkan sikit apa, masalah sayap malaikat. Semua tahu kalimah sayap, malaikat ada sayap, semua faham. Tapi bila disebut tentang jumlah sayap tadi, yang mula start kita masalah. Sebut dua kita nampak, sebut tiga kita nampak, empat kita nampak. Tapi bila sebut je jumlah malaikat tu, sayap 900, hilang. Dia tahu kalimah, tahu maksud, tak tahu cara. Itu cara sebenar yang patut kita faham kepada Allah Ta'ala. Baik, hari ni kita masuk yang keempat. Muzat 39, Al-Wazifatul Rabi'atu, wazifah atau tugasan kita dalam masalah ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat. Dia kata, apa yang tugasan yang keempat. Tugasan yang keempat adalah as-sukutu an su'al, diam daripada bertanya. Wadhalika wajibun al-awam, dan itu adalah wajib kata orang awam. Li'annahu bisu'al muta'aridun lima la yatikuhu, kerana dia dengan menyoal, dengan bertanya, dia terdedah kepada apa yang dia tak mampu. Wa kha'idun fima laysa huwa ahlan lahu, dan bahkan dia menyelam ataupun memperdalam perbincangan pada apa yang dia bukan ahli untuknya. Fa in sa'ala jahilan zadahu jawabuhu jahla, dan jika dia tanya soalan tu, ditanyakan kepada soalan yang jahil, bertambahlah dia dengan jawapan orang berkenaan, tambah jahil. So orang yang jahil nak cerita apa? Terutama orang zaman kita sekarang ni, orang belajar apa, belajar nak kenal Tuhan, jumpa dengan orang yang tak tahu bahasa Arab, lagi masalah. Dan awak jumpa untuk guru awak, huahumahum pun tak belajar. Ni banyak berlaku. Saya jumpa geng-geng apa yang belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat dan sebagainya, guru dia tu baca Quran pun tak reti. Kan baca faham lagi lah. Kalau faham pun buka terjemahan Quran. Ini bukan cara dia. So balik pada asal, faqirul syai' la yu'ti. Siapa yang tak memiliki apa-apa tak boleh berikan apa-apa. Mana awak tak ada tepung, macam mana awak nak bagi kat orang? Kan kita tak boleh berikan, contoh dia tak ada nak bagi apa. So basically macam tu keadaan. Kalau seorang tu bertanya seorang yang jahil, tak ada menambah di jawapan orang tu kecuali makin jahil. Warubama waratahu fil kufri min haitsu la yash'ur. Dan barangkali orang tersebut akan memasukkan dia atau menyusahkan dia ke dalam kekufuran, membelitkan dia ke kekufuran dalam keadaan dia tak sedari. Ha, ini biasa berlaku kan, bila makin tanya tentang kenal Allah, makin tak solat, makin last sekali Allah dalam badan, siap kan. Ini pasal dia bukan makin iman, bukan makin takwa, tapi makin kufur. Dia tanya soalan yang jahil. Wa in sa'ala arifan, kata, kalau dia tanya seorang yang arif pula, yang tahu tentang Allah Ta'ala, belajar dan sebagainya, ajazal arifu an tafhimihi, akan lemahlah pula orang yang arif tadi untuk memahamkan dia. Likusur difahami, kerana orang yang bertanya tadi singkat dia punya kefahaman. Ajazal macam mana lemahnya, ajazal baligh an tafhimi waladihi as-sabi. Dia tanya macam lemahnya seorang bapa, seorang yang baligh, untuk memahamkan anaknya yang kecil, masalih baitihi, kemaslahatan rumahnya. Kenapa pipe tinggi ni, kenapa pipe ni macam ni, kenapa lampu ni macam ni, kenapa sekian kan, kenapa tutup ni, kenapa plug tu ada penutup kan. Budak-budak ni kan faham, dia nampak benda tu buat apa encik sekian ni macam you ke. Kadang-kadang kita macam dah, saya ingat kawan saya tu, dia cakap pada anak dia, dia kata jangan panas. Serika. Yang dia pula pakai serika yang ni letak arang. Sekarang lama. Dia kata lah, jangan panas. Dia cakap anak dia, dia kata jangan panas. 3-4 kali, tapi last kali dia biar. Anak dia pegang orang-orang, panas dah, faham panas. Okay, faham tak? Kadang-kadang kita cakap, budak-budak bukan faham pun. Kita kata jangan ni, nanti kena elektrik, jangan sekian. Pasal memang lemahnya orang dewasa, walaupun dia tahu benda tu bahaya, nak fahamkan kepada budak-budak. Kita jangan panjat nanti jatuh. Lagi panjat kan? Jangan sekian, jangan lompat, jangan ini, jangan itu. Kan? Suruh basuh tangan. Tak basuh. Kita kata bahaya, nanti hukuman lah sekian. Mana dia fahamnya? Maksudnya dia kata macam mana lemahnya seorang yang dewasa untuk memahamkan anaknya yang kecil, maslah rumah. Buat tadbirihi. Tadbirihi dan pengurusan dia, kenapa dia suruh tutup pintu, kenapa suruh kunci rumah sekian, kenapa ini, kenapa itu, kan. Macam budak tu, apa masalah dia? Kan kita kata kunci rumah, jangan bagi orang masuk, orang tanya-tanya, datang-datang tak kenal, jangan buka-buka pintu. Kita pengurusan kita, bal antafihimihi maslahatihi fi khurujihi ilal maktab, bahkan untuk memahamkan anak dia tadi tentang maslahahnya dalam keluar ke pejabat, nak keluar ke pejabat ke sebagainya, nak keluar bekerja ke, nak pergi datang, nak fahamkan budak tu kenapa kena pergi kerja. Oh, pasalah juga dia kata. Bal ajaza macam kata bal ajza, bahkan dia macam lemahnya as-sa'ir an tafhim an-najjar daqa ikasiyaratihi, seorang yang apa membuat corak dan sebagainya, dalam memahamkan seorang tukang kayu ketelitian berkenaan dengan buatan dia. Dia suruh orang tu buat benda, tapi dia nak fahamkan orang tu macam mana nak buat. Dia cakap macam ni. Lepas tu dia bila macam order kabinet. Perempuan biasa kena dapat ni. Nak minta color ini, datang-datang color lain. Minta pintu 3 jadi pintu 5. Dah jadi. Tukang kayu kata dah buat dekat macam mana. Terima je lah kan. Dah hati sepanjang apa masa, masak tak puas hati. Tiap-tiap hari rasa terbuku nanti. Okay, ini konsep dia. Fa'ina najjar wa inkana basiran bisina'atihi. Kerana seorang tukang kayu, sekalipun dia ni melihat, mengetahui tentang buatannya, fawa'ajiz anda kau ikisiyah, tapi dia ni lemah dalam masalah untuk arkitektur buatan tu, berapa cm, berapa sekian sebagainya. Kadang dia buat je, dia buat atas dasar ilham. Tukang kayu ni macam tu kan, corak ke apa, kita bagi tahu dia, kita nak macam ni, dia pun bayang lain, dia kan lemah untuk membentukkan. Dia kata li'anahu inna mafahim adaka ikan najjar listighraqihi al-umr fi ta'allumihi wa marasatihi, kerana hanyalah faham ketelitian tukang kayu tu, Najr kan, perbuatan pertukangan tu, kerana dia lama umur dia, dihabiskan lama umur dia dalam mempelajarinya dan juga apa dia praktis apa pertukangan tersebut. Itu sebenarnya dia bukan berdasar pada sekolah sangat pun. Buat tukang kayu ni dia bukan buat kerana dia ada masuk perkiraan dan sebagainya. Bahkan dia memang benda tu seni tangan dia. Kita tengok dia buat kerja pun nampak seni. Benda tu bukan dipaksa-paksa. Bahkan kalau orang tak ada kemahiran tu, tak usah buat lah. Memang tak senonoh rupa dia. Ha, tapi mungkin dia pandai matematik, pandai ukuran. Tapi tak semestinya sama. Ha, tapi tukang kayu tu boleh pula buat. Tapi tak kerti. Kalau orang cerita nak benda sekian, bayangkan kepala dia lain. Wa kadzalika dikata yafhamu siyaghata aidan bisarfil umri ila ta'allumihi wa tumarasatihi. Dia kata demikian juga apa yang dia memahami, seorang tu memahami asyarah, mana pembentukan atau apa reka cipta dan sebagainya, juga dengan menghabiskan umur dia kepada mempelajari akan reka cipta tersebut dan juga dia punya praktis. Wa qabla dhalika la yafhamuhu, dan sebelum itu dia tak faham. Mana pemahaman yang ada pada tukang kayu atau orang yang membuat apa dia punya ukuran sebagainya berdasar kepada pengalaman. Zaman sekarang lah sikit ada macam civil engineering tu, bila kita nak buat bangunan, dia kena calculation besi banyak mana, simen banyak mana, dia boleh beritahu. Ni kalau yang tak reti tu pandang entahlah. Saya nak buat sekian-sekian ni dinding. Entahlah. Berapa pack simen? Ada masalah sikit. Kalau yang tu, tapi biasanya yang berlaku adalah orang tu zaman dulu tak ada ilmu yang kita nak ajar. Dia berdasar pengalaman dia. Berapa pack simen, berapa pack pasir, berapa pack sekian, dia akan ikut kepada kebiasaan dia. Macam tukang masak lah. Kadang kita nak tanya, berapa sekian? Kita bawa lah, nanti tahulah saya. Ha, dia macam tu. Lebih kepada pengalaman. Nak fahamkan kenapa sedap? Tak jawapan. Tapi sungguh. Macam orang masak nasi minyak kan. Ada seorang tu kawan kita. Dia kahwin. Itu dia mana nasi ayam masak merah, daging masak hitam, tapi nasi minyak. Dia punya tu sedap sungguh. Dekat tiga pinggan saya makan. Saya kata, betul orang tu kata, makan lagi. Dia kata, ha, sedap. Jarang jumpa sedap. Sekarang ni kan. Tapi kita tanya orang tu macam mana sedap. Dia cakap apa? Dia bukan tak ada. Dia bukan orang kedekut resepi. Sebab dia berdasar kepada campak-campak gitu je. Kamu melihat orang ni. Dia semua lelaki yang campak-campak ni. Perempuan detail sangat. Itu tak jadi. Dia masak kalau orang perempuan. Dia tak boleh masak banyak. Macam lelaki. Saya tengok macam masak perut-perut besar tu kan. Orang lelaki boleh buat. Perempuan dia tak ada, dia detail sangat. Dia mesti berapa cawan tu kan, jangan lebih sikit pun. Tu masalah sikit. So konsep dia macam tu, sebab dia orang lelaki. Bila tanya, masak macam ni sedap, campak-campak je. Kita macam, kita kan dia nyorok. Tak bagi, tak. Tapi berdasar dia tu pengalaman. Dia tak cerita pun tak boleh faham kan. Kenapa sedap, kenapa sekian. Adalah benda-benda tertentu kita belajar, tapi bukan semua. Macam daging, kalau rebus, jangan letak garam siap-siap. Alamatnya, berjam-jam pun tak tembut. Jangan letak garam dulu. Garam letak kemudian. Ini memang pengalaman. Dah kena. letak bahan kan. Kita masuk pressure cooker pun tak lepas. Dia garam. Dia memang keras siap-siap. Jangan letak garam dulu. Garam letak kemudian. Yang lembut, letaklah garam. Jangan letak memula. Sajalah. Memang nak makan daging keras lah tunggu. Ini pengalaman lah kita kata. Tapi banyak benda. Kadang-kadang benda tu lebih pengalaman. Yang kita tanya orang tak dapat fahamkan. Kenapa ini, kenapa itu. Kadang-kadang ada orang buat benda tu macam kes apa, letak sudu ke, letak panadol ke untuk lembut kan daging. Jadi masalah. So dia kata kat sini lah, macam dia, benda tadi kalau kita tanya seorang yang arif sekalipun, orang yang arif tadi mungkin tak boleh fahamkan kepada orang yang bertanya tadi. Sebab orang yang bertanya tadi mungkin tak faham, sampai akal dia untuk ke situ. Tak sampai untuk difahamkan. Okay. Maka contoh dekat sini, fal mashghulu bid dunya. Maka sebenarnya orang-orang yang sibuk dengan dunia. Aubil ulumil lati laisat min qabili ma'rifatillah ta'ala. Ataupun dengan sibuk dengan ilmu-ilmu yang tidak daripada sudut mengenal Allah Ta'ala. Juga sudut ilmu tu. Ajizuna an ma'rifatil umuril ilahiyah. Dia akan lemah daripada mengetahui perkara-perkara ilahi. Urusan-urusan ilahi. Ajzakafatil mu'ridina an sina'ati an fahmiha. Dia kata macam kelemahan kesemua orang yang berpaling daripada satu buatan. Mana ilmu macam tadi masak. Dia tak berkecimpung dengan masakan. Orang yang tak berkecimpung dengan masalah elektronik. Yang tak berkecimpung dengan masalah mekanikal. Tak berkecimpung dengan masalah sekian. Dia berpaling, dia takkan boleh faham. Dia kata, daripada memahami akan urusan berkenaan. Macam mana? Sebab orang tu kena berkecimpung. Tapi berkecimpung yang macam Imam Ghazali sebutkan ni kena faham. Bukan macam maksud dia yang geng tadi lah, menggunakan falsafah untuk memahami Tuhan, itu bukan maksud dia. Kalau difahamkan betul, adalah orang yang berkecimpung dengan bidang Asmaul Husna. Ha, dia masuk dalam bidang Asmaul Husna. Maksud dia belajar ayat-ayat tentang Asmaul Husna, ataupun dia belajar hadis tentang nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat yang tertinggi. So ini maksud dia yang dikatakan kenal tadi. Bukan maksud dia kenal tadi dengan lama berzikir, lama bertafakur, lama apa duduk diam, apa meditasi, bukan. Hasyalillah, itu bukan maksud dia. So kita tahu bahawa apa-apa yang kita usahakan dengan cara diri kita sendiri tanpa panduan wahyu, kita akan sesat. So Allah Ta'ala utuskan para anbiya untuk mengenalkan manusia pertama sekali kepada dirinya. Sebab tu yang bila kita baca yang Al-Quran Karim, yaslu alaihim ayatihi, yaslu alaihim ayatihi, kemudian wa yuzakihim, kemudian wa yuallimuhumul kitabul hikmah. Bila yang ayat-ayat awal tu kan, bila orang kata macam contoh ayat kedua surah Al-Jumu'ah, wallazi ba'atha fil ummiyina, dia Allah Ta'ala yang utus pada bangsa ummi, rasulan minhum, rasulkan mereka, kan disebut yaslu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada dia, kepada mereka ayat-ayatnya. Okay, kita sebut habis dulu. Kemudian wayuzakihim, sucikan mereka. Kemudian wayuallimuhumul kitab wal hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Ha, dekat sini kena faham. Maksud yang pertama tu bukan ayat-ayat. Ayat-ayat maksud sentence. Sering orang salah faham, dia ingatkan menyampaikan ayat Allah, maksud dia membacakan Quran. Ni di belakang ni ada kitab ni. Dan actually dalam kena faham, Allah Ta'ala tak akan cakap redundant. Benda yang sama ulang dua kali buat apa? Kalau dia kata ini sama maksud dengan ajar kitab, ajar hikmah, dan kenapa nak sebut sampaikan ayat-ayat Allah? Sebab dalam Quran Karim, kalimah ayat bermaksud tanda. Yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Bukan maksud dia bacakan kitab. Sebab belakang tu ada, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, ajar mereka kitab, ajar penjelasan kitab. Hatta Ibrahim pun minta doa yang sama kan, minta utus pada bangsa tadi, pada orang Arab, rasul dengan mereka, bacakan mereka, sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, dan juga sucikan mereka. Walaupun dia terbalik kan, Ibrahim letak yang tazkiyah tu belakang, tapi kita faham bahawa Allah Ta'ala jawab balik dengan betulkan balik dengan letakkan tazkiyah tu sebelum ajar kitab, ajar hikmah. Tapi tahu dekat situ bahawa sampaikan ayat Allah bukan maksud ajar kitab Allah. So bila kat situ sebenarnya kerja para anbiya yang pertama adalah menyampaikan kepada kaum yang dia utuskan tentang bukti-bukti Allah, tanda-tanda Allah, supaya kaum tersebut kenal siapa Tuhan mereka. Ha, tu asas dia. Sebab tu kenapa kalau kita balik pada perkara ni, takkan manusia tu kenal Allah Ta'ala dengan akal. Akal kita boleh faham sebahagian benda tentang Allah Ta'ala, tapi pengisian sebenar adalah berdasar pada apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya dan apa yang Nabi SAW kata tentang Allah Ta'ala, barulah kita faham betul. Sebab tu banyak orang dia kadang-kadang dia ingatkan bahawa dengan akal dia dikenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. So kena fahamkan. Bila memang Ghazali kata masalah orang tu berkecimpung, dia tak berkecimpung dengan bidang mengenal Allah Ta'ala dan sebagainya, maka masa makrifatullah tu apa maksud dia? Jangan masuk pada geng-geng yang ni, yang sesat ni, yang kena apa meditasi lah, apa benda lah. Lepas last sekali separuh tu, dia mengaku dia wakil pendapat mandat dari Rasulullah lagi. Alhamdulillah baru ni apa ada ni apa disekat oleh lah Jabatan Agama Islam dan sebagainya, tarik tauliah yang bagi dia orang buat tauliah khas kan, nak perjumpaan dan sebagainya, pasal orang tak kenal. Bila kita tanya jumpa kawan-kawan kita, kita message tanya-tanya soal ni, bagi tahu maklumat, alhamdulillah baru ni keluar surat tak benarkan dia apa buat program di Kuala Lumpur. Tu macam nak fahamkanlah, banyak orang kadang-kadang dia terpesona. Yang saya tengok kadang kata-kata kawan tu, dia kata dia dapat mandat daripada Rasulullah. Bila Rasulullah bagi mandatnya? Awak tidur ke? Tengah tidur lah tadi. Tengah tidur lah Rasulullah bagi mandat tu. Mimpi dia. Itu masalah kita garu pala atas bawah ni. Macam mana nak terangkan orang? Tapi orang ramai ni masalah. Dia seronok. Benda pelik-pelik macam ni. Makin pelik, makin pandai. Makin pelik. Dia macam lah. Makin gila, makin wali. Nampak tu bitung sampah tu. Itu wali tu. Yang cakap main-main. La ilaha illallah kan. Nabi wangi, Nabi tak suka benda busuk. Hatta Nabi tak makan bawang sebab tak nak mulut dia busuk. Pasal dia munajat Allah Ta'ala, datang pakcik tepi tong sampah tu, tu wali. Hei, apa benda ni? Ini kena faham betul-betul ni. Tadi kata ni, Dia kata bal ajaz, bahkan dia kata kelemahan tu adalah ajizus sabi. Macam mana lemahnya anak yang kecil, ar-radi' yang masih menyusu, aniqtida'i bil khubzi wal lahm. Daripada apa? Makan, mendapatkan makanan dengan roti dan juga daging. Memang kita tahu bahawa budak-budak, baby kan, sebelum apa umur tertentu, dia tak boleh hadamkan pun makanan yang lain. Cuma ni kena jaga sikit. Sebab pula saya tengok apa pediatrician kan, pakar kanak-kanak, doktor kanak-kanak ni, dia punya fatwa tu bertukar-tukar ikut zaman. Macam bab kesihatan, dulu telur kuning tak elok, sekarang kuning elok. Dulu tak boleh ni, dulu santan buruk, sekarang santan bagus. Dulu pasal sebenarnya kita macam ni, kita hidup dalam dunia yang semua orang dia kempen, cara kempen barang tadi, dia dua cara. A, terangkan produk anda yang baik, atau B, burukkan produk orang. Macam burukkan beras untuk jual oat. Orang kita kan banyak kan? Oat ni tak ni elok, bagus dan sebagainya, bersihkan saluran darah. Beras, oh tak boleh. Pure carb, oh yeah. Pure karbohidrat. Ini semua ni menjual gula kecil manis sebagainya. Kita pandang, iya ke? Sebenarnya masalah orang yang jual oat tadi, dia bangsa dia dah makan, tak puas dah ni, tak berlebih ni. Pasal orang industrial besar sangat. So dia paksa macam dia nak sumbat pada kita, dia burukkan benda kita jual. Bahkan sebenarnya ikut kepada negara, semua tempat ada makanan tersendiri. Kalau tak jadikan di sini tumbuh beras, itulah yang terbaik untuk kita. Janganlah masalah berlebihan, semua benda salah. Makan lebih apa benda saja, hatta air ni kalau kita minum lebih, kita mati. Badan kita kalau kita minum banyak sangat dan darah kita cair, dia tak boleh bawa apa benda pun. Kita punya platelet darah pecah tu. Dia kan pecah. Dia tak boleh tanggung, tak boleh tampung oksigen, tak tampung makanan. Anything melampau semuanya rosak. Itu basic dia. Tapi untuk mengatakan makanan A yang tumbuh di negara berkenaan sahaja tak elok, itu masalah ni. Ini tuhmah yang dahsyat bagi kepada Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala tak reti nak tumbuhkan apa kat satu tempat. Kan? Kalau tumpukan ke sana gandum, kat sini beras, semua tempat sesuai makanan masing-masing. Saya tengok kat Sudan dulu, saya ingat buah-buahan tumbuh pun atau keluar hasil ikut musim. Bahkan bersesuaian dengan keadaan orang, keperluan orang ramai. Ketika musim panas, keluar buah-buah apa, tembikai susu, besar-besar bola keranjang tu. Murah-murah pula, keluar banyak dan murah. Dia sejuk. Buah ni sejuk. Kita orang bukan sekat sejuk, kita masuk petai pula. Nak sejuk kan? Kawan-kawan bawa memang makan sejuk-sejuk ni. Memang kita tu. Kalau terbalik, okay, kalau terbalik musim sejuk pula, keluar grapefruit. Yang macam limau Bali punya spesies tu. Di limau pahit. Majar pahit. Tahu kan majar pahit tu limau pahit? Majar tu limau. Pahit tu pahit. Majar pahit. Kalau manis, majar manis. Ni jumpa kat orang kat Jakarta tu, saya kata, limau Bali. Ini majar pahit. Dia macam, oh iya ke? Kita panggil limau Bali. Oh, kalau manis, majar manis. Majar tu limau. So, dia buat spesies tu. Dia macam oren dan sebagainya. Tapi dalam dia, dia limau tu pahit. Grapefruit ni paling tinggi dengan vitamin C. Ketika musim sejuk macam di Sudan, orang biasa kena malaria. Malaria dekat sana macam sesama. Doktor kata, malaria. Balik. Kita kan kena tahan buat. Diorang balik rumah tu, siap pasang IV tu drip dekat dalam kelambu kat rumah. Cerita betul. Saya ingat waktu datang ke Sudan tu, saya pergi ada ziarah apa asrama budak-budak kawan-kawan ni yang Thailand. Kawan dalam kelambu tu nafas 1-2 dah. 1-2, 1-2. Tak pergi hospital pun. Kat sana malaria ni macam apa panggil, macam sesama. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan dekat sana, grapefruit ni ada. Kalau orang tu nak ni, dia makan. Demam kuning ke, makan grapefruit dia cepat baik. So Allah Ta'ala tumbuhkan pada negara berkenaan makanan tu bersesuaian dengan musim dia. Dia memang ada manfaat dia. Yang kita sekarang ni dah over. Kita dah apa, over industrial tu melampau. Dulu, zaman dulu kan orang bertanam padi kan, setahun sekali, setahun dua kali tu pun dapat padi malinja. Dah itu yang kata padi yang apa yang keluar dua tahun sekali. Sekarang ni berapa kali setahun? Tiga bulan sekali, cepat gila kan. Okay. Benda-benda macam ni sebenarnya kadang-kadang kita lupa. Benda tu cukup. Kita ni overthinking. Bila lebih had, itu salah dia. Dah salah dah banyak, tak tahu nak buat apa. Itu yang jadi mengarut tu, yang kita burukkan barang orang pula. Burukkan santan, kita jual A. Lepas tu macam pergi ke sini kan, sawit pergi ke Eropah, diburukkan sebab diorang jual minyak soya. So masing-masing semua competing. Lepas tu macam kes yang boleh sebut budak tak boleh makan apa benda ni kan, Saya jumpa dengan politician pun macam tu. Dia ada masa. Betul, kita faham. Selagi budak tu tak tumbuh gigi, maksud dia makanan terbaik dia susu lah. Bila gigi start tumbuh, maksud dia dah start patut boleh bagi makan dan makan lain. Jadi banyak, tapi saya ingatlah kadang-kadang apa kesilapan yang berlaku kita ikut yang beberapa tahun lepas punya buku. Budak-budak jadi selektif, makan memilih. Kemudian nak makan, hatta mak bapak kena bawa periuk lain. Pergi rumah orang pun masak lain untuk anak dia. Ini kesian. Sebenarnya orang tu terlepas ikut buku sangat. Dia lupa sebenarnya benda ni pengalaman. Orang tua-tua kita bagi je budak dia kecil kan. Datang-datang, kan? Dengan budak tengah angin mulut suap. Jadi dia tak milih sangat. Dia tak milih. Kalau kita selektif, kita tak bagi. Dia ada dua masalah. Pertama, kalau dia allergic, dia lambat baik. Bahkan dia kena teruk terus sebab dia bernafas. Kadang-kadang. Macam dekat US banyak jadi kes ni. Mana allergic kacang tu, kalau kita tumbuh jerawat sikit, biasalah kan makan kacang keluar jerawat tu sikit. Dia orang tak ni. Kalau pernafasan ni, tutup. Bengkak. Kena bawa hospital cocok kena ni. Bagi cocok khas untuk supaya dia ni balik. Sampai peringkat macam tu sebab asyik lawat apa tak boleh. So budak ni kena introduce makanan tu tukar-tukarlah. Dia kecil. Tapi nama gitu makanan utama dia macam tu adalah susu. Sebelum 2 tahun utama tu susu. Memang dia boleh kita sumbat-sumbat benda lain, tapi yang badan dia sendiri sebenarnya lebih menghadamkan susu berbanding benda-benda lain. Benda lain-lain tu mungkin sikit-sikit je macam latihan saja. Bukannya makanan utama. So dekat sini Imam Ghazali disebutkan mana kelemahan bila orang tak berkecimpung dengan bidang tertentu. Kan bila dia tak berkecimpung dengan bidang apa? Bidang mengenal Allah Taala. Dia tak boleh. Dia akan lemah macam mana nak faham tadi? Macam orang yang tak ada terlibat dengan satu bidang. Atau macam mana dia kata budak kecil yang menyusu daripada makan roti dan juga daging. Kenapa? Dikusuri fitrati kerana kesingkat pada fitrah dia. Fitrah yang dia ada tak membolehkan dia untuk hadam dua benda berkenaan. Lali adamil khubz, dia kata lali adamil khubzi wal lahmi, bukan kerana ketiadaan roti dan daging. Walali annahu qasirun an taghdatil aqwiya, dan bukan kerana dia apa terbatas daripada makanan orang-orang yang kuat. Dia kata lakin tab'u du'afa, akan tapi itulah tabiat golongan yang lemah. Dia kata qasirun an taghdi bihi, dia tak boleh makan. Bukan benda tu tak boleh nak ni, dia tak boleh pasal perut dia tak boleh menghadamkan lagi. Sampai kadang saya ingat dulu ada kes yang buku lama lah, buku-buku lama tentang apa, tentang kesihatan ni, garam sikit pun tak boleh. Budak ni garam jangan 1% pun. Kita biar benar kan, tak boleh langsung. Lepas tu baru ni jumpa, boleh pula. Dia sentiasa baru tau. Benda ni buat kesihatan budak-budak ni, kena buka buku baru. Dan mak-mak dengan abah kan, saya tengok kesian mak dengan abah. Zaman internet ni, mak dengan abah jenis pening kepala. Dia besarkan anak dia dulu selamba je. Bila anak nak besarkan cucu, dia pun maklumkanlah dulu abah buat apa, mak buat apa. Mak anak-anak buka internet terus. Tak pandang mak abah dah. Mak abah kata tak apa. Tapi sini kata, itu masalah jugalah jenuh. Mak dengan abah tu dah bela orang anak. Hidup besar. Datang cucu, datang anak. Mau nak besarkan satu anak dah kelangkabut. Mak dengan abah tu punya pengalaman sepatutnya dia ambil. Tapi dia kena sedih jugalah, kesian. Mak dengan abah kan, dia serta pinggir lah. Dia kadang-kadang nak kongsilah pengalaman dia dengan anak dia ni. Apa yang dia pernah buat dulu, apa pernah dia bagi dulu, apa pernah dia apa diusahakan cara sekian. Macam bedung kan. Nah, mereka tak nak bedung anak. Lepas tu bila anak tu lambat jalan, dia bising pula. Sebab dulu, zaman dulu saya perhatikan cepat. Sebab budak-budak ni, kakak saya, anak-anak dia, semua bawah setahun. Bawah setahun dia dah start jalan. Pasal dia bedung. Memang dia perasan apa, kaki lurus. Dia tengok kaki cucu dia, dia kata patut budak lambat jalan. Dia kata tengok dia bengkok, dia kangkang kaki dia. Dia tak reti nak rapatkan lagi kaki dia. Itu lambat sikit jalan. Betul juga kita kata mungkin masalah tu dia orang pengalaman orang tua-tua kita dulu. Dia ada pengalaman tapi kita tak nak ambil. Zaman internet ni, semua internet. Pakar dia ada sekian, pakar dia ada sekian. Padahal kadang-kadang negara yang pakar tadi, anak tak ada pun. Ini masalah betul. Lepas tahu kelahiran di Eropah terutamanya, di US, kelahiran dia rendah. Anak ni bukan banyak. So jadi benda yang diorang buat cerita kadang-kadang ni, testing tu bukan ramai pun. Uji kaji tadi. Lepas tu awak silap bila ambil daripada negara-negara macam tu, kelahiran rendah, cara bela anak. Kelahiran dia rendah. Macam US sendiri kan, dia punya kelahiran rendah, rakyat tak ramai. Lepas tu buruh asing masuk. Dia punya buruh asing masuk, marah pula. Macam Trump kan, dia sekat kemasukan apa buruh daripada Amerika Selatan kan. dia cuba sekat, tapi sebenarnya industri dia orang tak boleh, kena ada orang luar tadi. Bahkan syarikat-syarikat pun tak nak kena buat itu. Dia nak ambil keluarga sila. Okey. Jadi masa dia memang benda berkenaan, kita kata tak boleh buat apa, tapi kita suka ambil macam tu. Orang tu gagal akhlak kan, kawan-kawan apa, anak-anak dia orang pergi sekolah tembak kawan-kawan, kita ambil dia orang untuk motivasi anak-anak kita. Saya macam tak faham kenapa kan. Orang sesat kita ambil untuk ajar hidayah pada kita. Pelik kan. Kalau dia suruh belajar buat kereta ke enjin ke tak apalah. Tidak, enjin tak pernah buat pun kita sendiri. Yang sibuk nak ambil cara hidup dia orang. Ish. Nah, ini contohnya. Macam memang budak ni tadi memang dia kata tak boleh makan lagi. Kalau bagi pun doktor kata bagi just rasa je supaya lidah dia terbiasa dengan makanan pejal. Dan dalam masa yang sama dia boleh start belajar untuk mengunyah sebagainya. Tu basic dia, walaupun gigi tak ada lagi. Faham tak? So dia kata kat sini bukanlah, tapi memang tabiat budak tersebut tak boleh lagi, dia kata. Faman at'ama sabi dhaif al-lahma wal khubza. Barang siapa yang beri makan budak yang lemah, anak yang lemah tu, apa akan daging dan juga roti. Awak makan au makanahu min tanawulihi, ataupun dia bagi budak tu makan benda tu je. Faqad ahlakahu, dia telah musnahkan anak tersebut. Sebab dia belum lagi masanya. Sebenarnya dia masih lagi bergantung dengan susu. Kalau kita bagi dia, berhentikan susu, bagi dia daging, dia akan mati. Budak tu akan mati. Sebab dia tak boleh. Even kadang-kadang macam masalah pemakanan kan. Susu tu, pernah jadi kes dekat Belarusia. Dia pasal budak terlapar, dia bagi susu tu, dia campur dengan air. Jadi masa dia setiap kali bagi tu, pasal susu sikit, dia lebihkan dua kali ganda. Akhirnya budak tu mati pasal kurang nutrisi. Lebih air, kurang nutrisi, mati. Ini boleh kita tak ni. Sebab kenaan tu, sebab tu kenapa apa? Sukatan susu tu jangan langgar. Ya, dah haci je kan. Tak boleh. Boleh mati. Budak tu boleh mati. Sebab dia punya pemakanan sehari banyak mana tu, memang ada kadar-kadar dia. Tapi ketika bergantung susu, jangan bagilah dia makan nasi, makan roti sebagainya sebagai makanan asasi. Kalau setakat apa dipanggil sulam-sulam dengan susu tu, ya. Untuk bagi dia biasa. Itu cara yang doktor kata, setakat 6 bulan ke atas dah boleh. Bagi. Saya dulu waktu baby saya, apa ni kan, kecil. Bukan setakat benda-benda biasa. Kambing panggang saya bagi. Cuma saya kunyah untuk dia lah. Kunyah bagi dia makan. Kunyah dia makan. Dia tak boleh kunyah. Yang bagi seketul tu memang cekik, matilah dia. Bagi dia kunyah makan. Sampai dia menjerit-jerit, minta makan tambah lagi. Orang kata kan. Jadi bagi dia rasa kan. Jadi last kali dia allergic, dia kurang sebagainya. Alhamdulillah. Itu contohnya kita bagi. Kita kena kunyah. Dia tak boleh kunyah sendiri. Selera tabi'i ni bukan makanan dia. Kita cuma bagi tu untuk biasakan saja. Bagi sikit. Bagi sikit sini, bagi sikit sini supaya dia rasa-rasa. Bahkan tukar-tukar. Jangan bagi manjang satu benda je, dia kenjemu. Nah, dia kesian. Jadi budak tu kadang kalau dia kata kita ikut model lama, jangan bagi langsung, selektif. Tak nak makan, tak nak sekian. Tapi walaupun memang betul, bukan makanan dia lagi. Kita sulam tu untuk bagi dia rasa. Supaya bila dia start besar sikit, dia tahu kunyah, tahu sekian. Sebab susu tak perlu kunyah. Susu tak perlu kunyah. Susu tak perlu kunyah. Dan bahkan dia bagi macam tu makan kan, gigi cepat tumbuh. Tengok penuh gigi. Pasal dia dah rasa kan, dia dah start nak kena kunyah cepat. Itu konsep dia macam pemakanan. Tapi macam Imam Ghazali kata, budak tu dia akan binasa kalau kita tukarkan pemakanan. Sebab dia tak boleh lagi hadamkan selain daripada susu. Itu maksud dia. Macam tu juga orang yang tak berkecimpung dengan ilmu tentang ketuhanan yang betul, berdasar pada wahyu. Maka orang berkenaan juga, kalau kita sibukkan dia, berikan dia pemahaman, dia takkan faham. Dia takkan faham tentang qadar, tentang kasih sayang Allah, tentang rahmat Allah, macam mana. Kadang boleh persoal pula, macam mana boleh macam ni, takkanlah Allah Ta'ala tak tahu. Masalah lah. Itu jadi kes kan, kita kata benda ni bila orang tak berkecimpung dengan bidang mengenal Allah Ta'ala daripada Quran dan Sunnah, nasihat dia kan tak boleh faham. Questioning akan sentiasa. Macam ayat kata, kalau sekiranya Allah tentukan, kenapa kita bersalah. Ayat tu macam tu, tak pernah, tak patut wujud daripada awak. Kita, Allah Ta'ala maklumkan, dia tahu apa yang akan terjadi. Bukan apa terjadi dengan izinnya. Bukan maksud dia suka kita buat maksiat. Dia izinkan berlaku, bukan maksud dia untuk supaya kita, bila kita buat salah je, ya Allah kau bagi aku buat salah, buat apa? Bukan macam tu cara dia. Tapi benda ni akan keluar daripada orang yang tak pernah berkecimpung dengan bidang mengenal Allah Ta'ala. Tak kenal daripada nas, Quran dan hadis tentang sifat Allah Ta'ala atau nama Allah Ta'ala, maka dia akan gagal. Ini terutama pula, itu masalah benda kita faham. Terutama apa lagi tentang zat dia. Sebab ni yang kita kata kitab ni, yang timur tajuk ni, ada masalah zat. Sebab penyerupaan ataupun sebutan nama-nama tentang tangan, wajah, istiwa dan sebagainya yang serupa dengan pemahaman yang kita ada pada makhluk. Sebab tu yang kenapa dia kata benda ni lagi-lagi bahayalah. Dia kata, fakadhalikal ami, maka demikianlah orang yang ami, yang tak tahu kitab, yang yang buta, orang yang tak tahu nas Quran dan sunnah. Kita anggap dia ami ni, macam kalau dalam dahulu dipanggil orang yang ami ni bukan orang awam je, orang yang dia tak reti kitab. Orang awam, maksud dia bila sebut ami ni, dia tak faham kitab, tak faham sunnah. Maka dia ada masalah. Idza talaba bisu'al, idza talaba bisu'ali hadhil ma'ani wajaba zajrahum. Dia meminta dengan menanyakan tentang pengertian-pengertian ini, wajaba zajrahum wa zajruhum wa man'uhum wa darbuhum bidurrati kama yaf'aluhu Umar bin Khattab anhu bi kulli man sa'ala 'anil ayati mutasyabihah. Dia kata wajib untuk ditegah mereka, dihalang mereka dan dipukul mereka dengan rotan, dia kata. Dia kata macam dibuat oleh Umar kepada sesiapa yang dengan setiap siapa yang bertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ni zaman Umar dulu pernah jadi kes seorang lelaki namanya Subair. Subair kat ni dia kerja dia, dia suka timbulkan benda pelik pada orang ramai. Benda tak disoal, para sahabat tak, Nabi tak pernah soal. Macam wal mursalat, angin ke, kuda ke, awan ke, malaikat ke. Bila dia pergi jumpa orang, wal mursalati urfa fal asifati asfa, apa maksud dia? Orang tu kata tak tahu. Islam apa? Dia jumpa orang ni pula. Bukan sahabat. Dia jumpa sahabat. Zaman Umar merintah. Ha, ni kena faham. Nama dia Subair. Ni cerita ni Imam Syafi'i sebut. Yang Tirmizi ada dalam hadis dia. Cerita tentang lelaki nama dia Subair. Saya jumpa orang ni. Lepas tu jumpa. Dia kata Nabi Muhammad dengan Isa. Siapa lagi mulia? Orang kata Nabi Muhammad lah. Nanti datang balik. Kenapa, siapa datang balik? Isa ke Muhammad? Dia kata Isa. Kenapa bukan Muhammad? Dia tanya soalan ni tu. Umar bin Khattab anhu bila orang adu kat dia, Umar angkat tangan doa. Allahumma makkinni minhu, ya Allah bagi aku jumpa dia. Ha ni Umar yang kerja kan. Pada satu hari dia bagi makan orang ramai. Ini tu dalam kitab Risalah, dalam Miftah Darus Sa'adah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tirmizi sebut kisah lelaki ni. Umar bagi makan orang ramai pada hari Jumaat. Dan Jumaat ni hari raya. Bukan hari ibadat. Dia hari raya. Tu sebab ada makan minum. Sebab tak dibenarkan kita puasa hari Jumaat. So dengan sebab itu maksud keraian perayaan, bila suruh makan minum, itu adalah hari keraian. Sebab tu hari raya tak boleh puasa. Haram puasa. Jumaat pun tak boleh. Sebab dia hari keraian. Sebab tu kadang-kadang bila orang kita suka sambut maulid Nabi kan, dia kata meraikan, dia salah. Sebab Nabi puasa hari Isnin. Bila puasa, dia bukannya hari pesta, bukan keraian, bukan merayakan, bukan hari kegembiraan macam mana hari raya tu. Ha, ni salah faham tau. Hari keraian, hari makan minum. Bila Nabi puasa, bukan hari makan minum, bukan hari keraian lah. Pasal-pasal Nabi puasa. Ya, awak tidak melompat gini, menyanyi sebagainya, salah ni. So, awak tak faham sebenarnya masalah konsep keraian dan agama. Dan Islam keraian tu semua makan minum. Hatta diharamkan berpuasa. Haramkan berpuasa sebab itu hari keraian. Sebab tu kita disuruh macam hari Jumaat haram puasa. Kemudian macam apa dia tak apa tunggalkan Jumaat sengaja ambil Jumaat, tak boleh. Macam untuk hari ibadat dia bukan kan, dia adalah hari untuk makan minum. So memang bertradisi para sahabat Nabi SAW, apa bahkan khilafah, dia akan bagi orang makan pada hari Jumaat. Lepas solat Jumaat tu kumpul bagi makan. So tengah orang bagi makan ni kan, orang bagi makan ramai, tiba ada seorang lelaki angkat tangan. Ya Amirul Mukminin, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata ni dah orang je. Dia ambil kayu, dia pergi dia hayun. Dia pukul letul tak lotong, letang lotong letang, kanan kiri dia hayun. Sampai kawan tu gitu-gitu dah darah, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, bunuh sajalah, sakit." Itu Umar berhenti pukul. Betul, Umar berhenti pukul. Umar buang di daerah ke Yaman. Buang daerah, dia Umar pesan pada orang tempat berkenaan, jangan bercakap dengan lelaki ni sampai dia ukar perangai. Saya tukar perangai dia. Dan dia tukar perangai. Ha, ini tengok Umar kan. Bukan main-main kalau zaman sekarang. Kita tahu kena lepuk berapa ramai. Pada tanya soalan benda macam ni. Pasal dia sebab tu dia kata orang yang layaknya bagi orang soal ni, dia sekat. Dia memang takkan faham pun. Soalan dia tadi menambah-nambahkan kekeliruan. Kadang-kadang bila kita kata macam kes macam hari tu ada seorang kakak tu. Dia kata mana apa masuk neraka ni dalam Quran Karim Allah tak sebut selama mana ada langit dan bumi. Jadi dia ada ayat Al-Quran bunyi tu kalau kita baca ini, soalan akan timbul ayat ni apa lepas dah kiamat, ada ke langit dan bumi lagi? Ha, ayat tu akan muncul lah. Surah Hud. Dia ada dua ayat kan. Ayat 107 dengan ayat 108. Kan bila tanya kan ayat 106. Fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang malang, yang celaka, fafil nar lahum fiha zafirun wa syahid, maka untuk mereka dalam neraka tu ada pekikan dan juga ada jeritan. Kan? Khadina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Lepas tu datang pernyataan, madamatis samawati wal ard, selamanya kekal langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Tuhan kamu kehendaki. Okey, inna rabbaka fa'alu lima yurid, sungguh Ta'ala Tuhan kamu amat lakukan terhadap apa yang dia nak buat. Dia nak buat, dia buat. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang berbahagia, fafil jannati khalina fiha, maka dan syurga dan teman-teman mereka kekal dalamnya. Ayat tersebut juga, madamatis samawatul ard, semuanya kekal langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang diinginkan oleh Tuhanmu, ata'an ghairu majzud, dia adalah pemberian yang tak ada henti-henti. 108. So dia angkat tangan, dia kata apa benda maksud dia ustaz? So kita kat sibuk ustaz. Dia kata macam, "Lah ustaz, saya nak tahu." Saya kata, "Kenapa?" Pasal tajuk dia nak kata kekal. Cara bercakap orang Arab nak kata kekal. Macam contoh macam bila orang apa dalam hadis Nabi datang 70 tahun menjunam, atau iman tu 70 lebih cabang. Para ulama kata lafaz 70 tu, 7 tu, dia kadang-kadang bukan bermaksud dengan jumlah. Macam kalau engkau hai Muhammad minta ampun untuk orang munafik ni 70 kali. Kenapa 70 disebut? Bukan 100. Bukan 99. Kenapa 70? So dia kata ini cara orang Arab bercakap. Ini problem dia. Yang macam ni sepatutnya seorang tu faham bila cara bercakap orang Arab untuk kata kekal. Itu je. Cara bercakap tak perlu didetailkan tentang perkara tadi. Tapi bila jumpa dengan orang suruh tanya ni kan, kita kadang kasar sikit lah. Kita kata sibuk apa pasal. Kalau anda kata benda ni confusing, confuse meningkan kepala pak tak faham. Orang Arab zaman Nabi patut tanya dulu, bukan awak. Diorang lebih tahu bahasa Arab. Kalau diorang tak tanya tu, diorang faham lah ia maksud kekal. Cara mereka bertutur, bercakap, diorang guna kalimah macam tu, selama ada langit dan bumi, takkan sekian. Pasti cara mereka bercakap. Bukan maksud dia, memang kita tahu dalam Quran bersebut akan hancur binasa bumi ni. Langit tukar langit lain, bumi tukar langit, tunggil laut tukar lain. Memang tak ada yang sama. Bukan yang sama dah. Basic dia, maksud dia kita faham dekat situ. Tak ada kaitan persamaan pun. Betul ke? Tapi kenapa Allah tak sebut? Haa, ayat tu keluar lagi. Kenapa Allah tak cakap macam ni? Macam kita bincang tu kan? Kenapa Allah tak ucap apa beri pada kita ucapan, atau Nabi sebut bagi kita kata-kata yang memberikan maksud double meaning ataupun sama-sama. Dia semasa balik pada asal, sama-sama tadi kepada orang yang bukan Arab. Pada orang Arab, dia tak pernah soal. Sebab tu tak pernah timbul pada zaman para sahabat Nabi SAW persoalan tentang perkara ni. Sebut tangan ke, sebut arash ke, sebut sekian, dia tak ada pening kepala. Tak ada perlu takwil dan sebagainya. Sebab nanti kita punya wazifah yang kelima tadi, kita akan bincang tajuk tu. Kita hentikan ini, hentikan ini, hentikan ini. Pasal itu tugasan yang sepatutnya. Tak boleh kita bertindak kepada nas, suka-suka hati kita. Hanya kerana tak faham, kita ubah suka hati kita. Tak boleh. So kat sini yang kita kata nak difahamkan oleh Imam Ghazali berkenaan perkara tersebut. Cuma ialah macam kita kata pasal dia hidup tahun 500 lebih kan. Maka timbul tajuk masalah kefahaman yang awal. Dia terlepas. Itu maksud dia. Macam mana kita kata orang Arab tak pernah soal. Sebenarnya tak perlu kita soal. Tak perlu kita pening kepala. Tak perlu kita kata kenapa. Soalan kenapa ni yang memanjang cerita. Kan macam saya kata dia, saya kata dia akak. Saya kata, akak sibuk pasal. Mana orang Arab tak pernah keliru. Yang akak keliru kenapa? Yalah, tapi apa maksud dia? Dia nak lagi kan? Pada benda tu, kalau saya bagi tahu jawapan pada akak pun, ada perubahan apa-apa ke? Akak nak bincang apa? Yalah, nak tahu. Bukan. Agama tak boleh nak tahu. Kita nak amal. Para sahabat Nabi, macam Umar bin Khattab Rasulullah sendiri, berpaling daripada untuk sibuk teruskan fikir tentang ayat satu kalimah. Abba. Dan surah Abasa kan, wa faqihatan wa abba. Dia faqihah tahu, abba apa ni abba? Lepas tu dia ini takalluf, dia tinggalkan. Dia tak ada macam kau tahu, tak ada. Dia tak tanya pun, dia tinggalkan. Dia tahu benda ni Allah Ta'ala cerita tentang apa dia keluarkan di pada bumi, tapi apakah apa faqihah dia tahu, abba dia tak tahu. Dia tahu abba, dia terfikir sekejap dan kemudian dia terus lari, tinggalkan untuk mendalamkan pemikiran padanya. Bagi dia tak penting. Macam dekat kes ayat tadi. Kan 1.18 tadi kan. Sepatutnya orang tu stop. Saya kata akak masuk lagi kenapa? Sebukan bidang kita pun. Dia benda ni dalam literature Arab. Kita kata benda berkenaan bukan literature kita. Oh nak pening kepala. Macam dia kata dalil kitab kan. Yang maksud Ibn Abbas kata hadal kitab. Kitab ini. Alif Lam Mim dalikal kitab. Ibn Abbas kata ai hadal kitab. Kitab ini. Kita pun kata, tapi ustaz saya belajar. Ustaz saya kata dalika itu. Nampak tak? Ha, orang Arab tak pernah confuse. Awak yang confuse. Sebenarnya. Ini masalah sebenarnya. Bagi kita patut sekat. Dan Umar dia lepuk kawan tu. Ambil kayu dan hanyun. Hayun. Berdarah. Nak ceritakan dia punya cara untuk hentikan benda kemukan macam ni. So yang berlaku sekarang inilah dia. Okay, orang terlupa dia bukan Arab. Dan dia patut tahu kalau orang Arab tak canggah, tak confuse, dia tak patut pening kepala. Tak perlu dia, apa maksud dia? Ha, yang ini masalah dia. Yeah? Wakamah dia kata, fa'alahu s.a.w. Macam dia buat oleh baginda s.a.w. Fil inkari ala kaumin ra'ahum khadu fi mas'altil qadar. Pada mengingkari pada satu kaum yang dilihat mereka ni memperdalamkan tentang qadar. Dia kata, wasa'alu anhu dan bertanya tentang qadar. Dia kata, faqala. Maka baginda bersabda, bihadza umirtum, dengan inikah kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk sibuk tentang perkara ni ke? Ha, soalan tu Nabi tanya. Faqala, maka Rasulullah tanya, berkata bersabda, wa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'al. Dia kata hanyalah binasa siapa-siapa sebelum kamu dengan banyak bertanya. Banyak bertanya tadi kita ulang balik eh. Konsep dia adalah masalah benda tak patut kita tanya. Kalau contoh macam tak faham nak solat, kena tanya. Macam Nabi pernah tegur bila ada para sahabat Nabi SAW yang mereka ni pergi bagi fatwa kepada seorang lelaki yang luka kepala. Orang tanya ada tak untuk aku tayamum, diorang kata tak ada. Lalu dia mandi dan mati. Dia luka di kepala, dia mandi dan mati. Nama bakteria ke sebagainya, demam mati. So Nabi SAW bila diorang balik ke Madinah cerita benda apa jadi, Nabi marah. Nabi kata qataluhu qatalahumullah. Mereka matikan dia, mereka bunuh dia, seorang buah matikan mereka. Kenapa mereka tak bertanya, mereka tak tahu. Hanyalah ubat untuk ketahuan itu adalah bertanya. Maksud dekat sini galakkan bertanya untuk melaksanakan. Ya. Tapi bertanya untuk kononnya memperdalamkan kefahaman tak? Ha, ini kena faham eh. Dia pasal kita bertanya untuk beramal. Bukan bertanya untuk hanya pengetahuan sahaja. Dalam konteks masalah ilmu kalam dan sebagainya, diorang ada tajuk for the sake of knowledge. Kenapa tanya ni? Just nak tahu. Just nak apa, nak faham. Kita tak macam tu. Sebab kita faham untuk amal. Basic itu yang kita laksanakan pada fahaman Quran. Kita belajar Quran untuk membaca, untuk faham, untuk amal. Bukan berhenti kat situ saja. Bukan setakat baca saja. Waktu kadang ada orang tu belajar tajwid 20 tahun tak habis. Apa hal? Kan? Belajar tahun ni dah habis tu tarannum pula. Nak bunyi gini, nak lenggok gitu. Soalan sebenar, awak bukan di Quran ni bukan datang untuk dibaca je. Bukan dibaca, difahami dan diamalkan. Waktu banyak orang gagal bab ni. Belajar Quran, lama belajar Quran. Tak habis-habis. Tapi kadang-kadang ada ustaz ingat-ingat kan, yang saya jumpa dekat Taman Tun. Seorang ustaz ni. Tapi last sekali kena stop lah. Banyak orang stopkan kelas dia. Tapi yang akak-akak ni degil. Kita bagi tahu dah, jangan. Jadi so, mula start biasa baca Quran je. Selama lama dia start. Ya, dah habis modal. Awak nak kelas berterusan, awak kena buat apa? Create benda pelik. Dia pergi-bagi rahsia huruf ta lah, rahsia huruf ba lah, rahsia akak-akak dengan rahsia gini ha, pen. Kalau tak bagi rahsia ni, kalau kita buat kelas rahsia ni, datang ramai ni. Ini bukan saya tipu, saya tengok berapa sepah. Kalau rahsia je, doa ini. Doa untuk suami tak lari. Doa untuk anak jadi sekian. Bersepah menyalin. Doa sakit lutut lah sekian. Eh jangan. Tengok TV lah. Bersepah kita. Bila bagi benda betul biasa. Sama je boleh belajar. I baca pun I faham. Tak baca pun. Memang betul kan benda ni kalau kita baca boleh terjemahan. Baca faham sih. Boleh je baca ni. Tapi kita buat kelas ni beza dia adalah. Kita boleh fahamkan betul-betul dengan tepat macam mana kena pergi berbanding dengan kita. Kita faham sendiri. When you understand dengan cara sendiri, awak memang tak belajar bahasa Arab sebagainya, memang masalah sikit lah. So itu konsep dia. Tapi pelik dia lah. Jadi dia buat dah habis dah, baca tajwid dah habis. Yang nun mati dan tanwin banyak mana hukum pun, dengung ke apa sebagainya. Pasal basic pada asal bukan awak tahu hukum je, awak kena praktis. Pandai hukum-hukum apa tajwid, tapi tak reti nak apa nak lafazkan, masalah juga. Kan dot dengan to pun tak apa ta dengan to pun tak boleh beza. Ain dengan hamzah tak boleh beza, masalah juga. Katanya hukum mati, nun mati dan tajwid dan mati dan tanwin tu hal dengan mat sekali hafal. Mat jaiz, mat wajib, munfasil, kan? Mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, mat arid li sukun, semua dia hafal. Kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini. Tapi baca gagal. Itu tak guna juga. Sebab tu kenapa pasal basic, pasal masalah belajar Quran ni, awak kena belajar untuk mengamalkan dia. Sebab tu bila kita apa tengok, banyak orang gagal, dia dah belajar. Tapi bila belajar pula, dia tak nak faham. Gitulah. Atau dia tak nak faham dengan cara betul. Sebab tu faham cara betul, awak kena belajar sunnah. Tak boleh buat, awak belajar Quran, lepas tu nak faham cara sendiri. Itu jadi tadabur, berterabur habis. Bila kita tadabur lepas tafsir, marah pula dia. Habis ustaz kata pun semua benda ni terhad kepada apa ilmu ulama je. Yang tahu, yelah saya kata. Saya bukan ahlinya, bukan terjemahan tak aci. Kena belajar ikut laluan dia. Tapi banyak orang degil. Dia tak nak, dia alasan dia kata Quran untuk semua. Iya. Ini masalahnya kalau kisah dia lah, benda tu sampai pada awak dan awak tak faham, masalah awak tanya siapa? Lepas tu Nabi sendiri pun jelaskan Quran kepada para sahabat. Biarkan diorang orang Arab kena penjelasan Nabi untuk fahamkan kepada perkara-perkara tentu yang mereka mungkin faham salah. Diorang Arab, diorang boleh silap faham. Awak bukan Arab lagi teruk lah. Macam bila turun ayat taimum, diorang taimum sampai ketiak. Esok pagi tu kan, itu ketiak dia sapu. Bukan setakat apa, setakat muka dan sini-sini je. Yang Nabi tunjuk sini je. Tapi yang diorang tak taimum sampai ketiak. Sebab ini ikut bahasa. Orang Arab diorang faham, tangan sini pun ya, sini pun ya, sini pun ya. Kalau kita orang tu putus tangan, sini pun betul. Orang tu putus tangan, sini pun betul. Orang tu putus tangan, sini pun betul. So dia faham macam tu, dia sebagai seorang Arab. Tapi orang Arab boleh silap. Awak yang tak Arab lagi teruk lah. Orang Arab boleh salah, faham? Awak yang tak Arab lagi teruk masalah. Sebab tu kenapa dia kata, Nabi kata, hanyalah binasa orang semua kamu dengan banyak bertanya. Itu pada kes benda yang tak penting. So Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan, keelokan Islam seorang itu adalah dia tinggalkan apa tiada kepentingan baginya. Benda tak ada concern untuk dia beramal, sibuk tanya buat apa? Aulafzu hadha makna kamashtahara fil khabar, ataupun lafaz ini, dia kata ataupun apa lafaz ini makna dan apa pengertiannya macam mana yang masyhur dalam khabar dalam hadis Nabi SAW. Riwayatkan Tirmidzi, Ibn Majah sebagainya. Anwar dengan because su'alihim. Bertanyanya mereka persoalan mereka. Wa li hadha aqul. Kerana ini Ibn Ghazali kata, aku nak kata kat sini. Yuhramu alal wa'az. Diharamkan ke atas para pembimbing. Wa'az ni golongan biasa naik mimbar, beri ucapan, beri tazkirah. Kadang-kadang ada separuh orang tu dia, wa'az ni, macam saya kat Yaman kan. Sebahagian orang tu dia tak alim. Tapi dia punya cakap tu beri kesan. Orang dengar tu terasa. Itu memang ada. Dia tak alim. Dia panggil wa'az. Kadang-kadang dia bagi bimbingan sebagainya. Orang dengar mengalir air mata. Dengan tanah Arab sebenarnya, kalau ni kata apa ceramah syarahan, bila menyentuh hati, banyak orang menangis dengar benda tu, orang akan ramai sebab itu. Mana syarahan tadi menyentuh jiwa orang, kita menggelikan hati baru kita ramai. Kelakar ustaz tu best. Dia masalah jugalah. Dia kadang ada juga dia ni, dia kadang ustaz tu bila dia ngajar orang tak ngantuk sebab dia punya energetic. Pun ada kes kawan dia kata, kita nak buat daurah lah. Tapi ustaz, dia kata bagi petang sikit lah. Yang pagi kita bagi ustaz yang slow-slow. Ustaz petang. Sebab ustaz tak apa, kalau ustaz cakap orang tak tidur. Dia cakap itu. Kita cakap, oh ya ke? Dia emak dia. Orang tu cakap, ada sekali saya buat daurah apa tentang tajuk wuduk ke apa tak. Ramadan lah tu. Ramadan. Lepas tu geng-geng saya tunjukkan praktikal sebagainya kan. Tak tidur. Lepas tu seorang kawan tu kata, okay, now dia pasal kawan dia cakap, kau tak ngantuknya ustaz ni datang. Dia tak percaya. Lepas dia datang, okay, now I believe it. Kita kadang benda macam ni, bukan apa, kadang suara kita jerit-jerit ni, dia tak dan tidur. Dan suara bingit kat telinga. Yang suara macam, tapi kita, Okay. So jadi kata diharam ke atas wa'az. Di ala ru'usil manabiri. Yang berada pada puncak atau atas apa mimbar-mimbar. Di kepala-kepala mimbar. Al-jawabu an hadhil as'ilati. Jawapan daripada soalan-soalan ni, soalan-soalan macam ni, ini daripada orang awam, kata bil khawdi fi ta'wil wa tafsil, untuk apa dengan memperdalamkan khaw, maksud menyelam fi ta'wil, dalam pentakwilan dan juga perincian. Okey. Balu al wajib alaihim, bahkan yang wajib ke atas diorang ni, golongan pemberi bimbingan ni, wajib kata dia al-iktisar ala ma dzakarnahu wa dzakarahu salaf. Dia bataskan kepada apa kita telah sebutkan dan apa disebut oleh salafus soleh. Apa salafus soleh cakap? Ini maksudnya kita kata-kata jalankan ia macam dikata, macam dikata Allah Ta'ala di atas arasy bersemayam, dan jalan macam tu. Jangan kita tapi gini, tapi gitu, tapi gini, tapi gitu. Mana boleh cakap itu? So kita sekarang ni, benda ni bertentangan dengan mutawatir daripada nas. Sebab orang yang sibuk mempersoalkan bukan sahabat Nabi. Sebab Nabi tak pernah kata Allah Ta'ala tak di mana. Tak ada mana-mana salah. Diorang kata semua Allah Ta'ala di atas arasy. Ni semua diorang cakap macam tu. Bahkan memang semua mereka mengucapkan. Hatta benda ni dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dia seorang Asy'ari. Tapi dia ketika menjelaskan tentang apa ayat surah Maidah ayat 54, dia terangkan ayat berkenaan, dia sebut. Dia katakan bahawa sebenarnya, dia kata benda ni apa yang apa orang kata tak ada arah bagi Allah Ta'ala ni, ini ahli kalam. Adapun salafus salih dahulu, mereka mengatakan Allah Ta'ala ada arah, dan mereka tak pernah menafikan arah bagi Allah SWT. Semua mereka cakap macam tu. Memang dalil-dalil datang macam tu. Nabi Isra Mi'raj naik ke atas, bukan pergi belakang rumah awak. Pergi mana? Belakang rumah. Bukan naik ke atas. Ada dengar Nabi cakap, dia naik tingkat langit satu demi satu, diketuk pintu, malaikat izinkan naik, Jibril naik, naik tingkat ni nampak ni, naik tingkat nampak ni. Naiklah. Naik. Tapi Allah di mana-mana. Apa hal? Ini masalah dia. So Allah SWT tak perlu untuk berada bersama awak untuk tahu buat apa. Itu beza dia. Cuma saya tengok ada geng-geng yang apa yang belajar makrifat ni, dia kata Allah tahu pada dalam hati kita sebab dia di situ. Apa ni? Pasal kita manusia betul, kita nak tahu benda kena hadir. Contoh macam tak datang ke sumber tani ataupun tak ada video ni kan, nak tahu kita sembang apa. Kalau tak ada video tak apa online, tak ada siapa tahu. Kita sembang apa? Kena hadir baru tahu. Allah Ta'ala tak perlukan. Sebab tak ada berdisi, Allah Ta'ala jauh dan dekat tak wujud. Sebab jauh macam dekat, dekat macam sama. Tak ada beza. Benda tersorok ke tak tersorok, sama. Yang tu yang dimaksudkan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sebab benda tu sekatan dari masalah masa. Awal dan akhir. Mana kalau dah jadi dulu, orang sekarang tak tahu. Kalau jadi akan datang, orang sekarang tak tahu juga. Orang dulu tak tahu. Tapi benda tu tidak bagi Allah Ta'ala, tak ada. Tak ada beza. Tidak ada beza bagi dia. Macam kita ni ada beza tadi dengan semalam. Allah Ta'ala tak ada beza. Macam tu ni dengan apa? Benda dalam ke benda atas? Tak ada. Benda sorok ke bawah tanah? Atau di mana benda tu berada? Tidak ada benda beza di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu tak ada masalah dikatakan bahawa Allah Ta'ala bersama kamu. Itu maksud dia. Tak ada benda beza. Ada tapi untuk mengatakan Allah Ta'ala bercantum dengan makhluk dia, itu masalah lah. Sebab dia tak perlu hadir untuk tahu. Kita perlu hadir baru tahu. Dia orang kata tak, Allah Ta'ala ada kat dalam hati kita tu, dia tahu. Ini masalah dia. Sebab ni masalah sebenar yang timbul pasal falsafah tadi, mengembangkan pemikiran untuk jadi macam tu. Saya ingat apa Yasir Al-Qadi, yang apa yang dulu pernah belajar Madinah sampai master sebagainya, bab akidah. Dia mengaku, dia kata pergi barat, hancur habis dia punya binaan. Apa dia tahu tentang agama tu hancur, kena kutip balik. Dia follow disiplin barat tadi dan hancurkan semua sekali. Hancurkan, dia kata. Baru bina balik. Bina balik semula. Ngarut tu. Lebih pengakuan dia mengaku sini. Dekat Singapura. Masa tu forum kan. Dia cakap. Dia pergi ke Yale. Kan, apa, di apa, England kan. Dia belajar kat sana. Habis runtuh sama sekali apa binaan. Dia memang dia punya apa cara apa barat ni. Dalam apa, membawa ilmu. Tadi dia hancurkan semua. Pemahamannya ada. Kemudian lah. Bina balik. Tak bina-bina sama sekarang. Jadi was-was sentiasa. Itu bahaya. Lepas tu benda macam ni, kita kata berkata-kata benda yang batil ni diharamkan, berkata tentang Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu diharamkan. So benda ni akan membawa kepada kerosakan dalam pemikiran. Lepas tu dilarang, tapi orang kita degil. Dia kata taklah, kita bahaskan je academic purpose. Ni jaga-jaga sikit. Banyak berlaku orang yang gagal sebab ni je. Sebab kononnya dia kata saya nak just for the sake of knowledge. Kalau tak boleh. Ini dia kata. Patut dia tak boleh. Bahkan dia bataskan diri pada apa dia sebut. Kita sebut dan tak disebut oleh salaf. Wa huwa al-mubalaghatu fi taqdis wa tanzih wa nafi tashbih, iaitu kita melampau bersungguh-sungguh dalam takdiskan Allah Taala. Bersihkan Allah Taala dan nafikan keserupaan. Betul? Kita tak boleh kata Allah Taala serupa dengan kita. Itu benar. Dalam konteks ini betul dia kata tangan berkaitan dengan manusia. Ya. Jangan kita bayangkan Allah Taala macam manusia, tak boleh. Kalimah-kalimah yang datang tu kita lintaskan macam dia kata tanpa ada penyerupaan. Tanda tanpa ada permisalan. Lepas tu kita sebut pada awal, kita kata kita iman kan, kita isbat tu bila tasbih kan, takdir, takdis pula tanzih bila taktil, bila tanzih pula. Jangan kita abaikan pula pengertian, tak tahu langsung Allah Ta'ala takkan ucapkan benda yang kita tak faham. Cuma pada orang Arab benda tu bercakap, dia orang cakap dan dia orang tak pening kepala, kita je pergi detailkan, itu masalah dia. Wa anna ta'ala munazzahun an jismiyati wal awaridha wa awaridha, dan Allah Ta'ala bersih daripada jismiyah dan juga benda-benda yang mendatangi jisim. Ini tapi benar ini ilmu kalam punya. So dia kata dia nak nafi Allah Ta'ala pasal kes dia tadi, masalah tak ada depan, tak ada belakang, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada atas, tak ada bawah, tak boleh. So Allah Ta'ala kata dia ada berhadapan, akan berjumpa makhluk dia, dilihat. Bila dia orang lihat Allah Ta'ala, maksud dia ada kedudukan lah. Even though dekat sini bila sebut jisim tadi, kita akan menafikan semua. Hatta dekat situ datangnya ulama Mu'tazilah dan sebagian besar daripada Asy'ariyah ni yang terkemudian yang dia nafi Allah Ta'ala, hatta masa lihat tadi dia lihat dengan hati. Nabi kata kamu akan lihat macam ni, macam lihat matahari tengah hari atau bulan tengah purnama. Nabi kata bila para sahabat tanya hal nara rabbana yaumil qiyamah, kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Dekat dunia tak lihat, dekat kiamat pasti lihat. Nabi dia kata, bahkan Nabi contohkan macam mana, macam dia akan lihat, macam ni, macam tu kamu akan lihat Tuhan kamu. Maksud dia bila cakap macam tu, tak boleh kita nafikan. Sebab Nabi paling tahu. So kita balik pada asal, kalau yang kita kena nafikan, kita punya apa masalah perbahasan, sebab Nabi paling tahu. Kita kena iman dengan apa dia cakap. Kalau kita bantai lawan, then macam mana? So kita sebut dia kan, kita kata kena ada masalah yang ketiga tu. Kita kata kena apa? Hari tu yang kita sebut. Kena tasdik. Tasdik. Yang kedua, bahasa takdis kena tasdik. Percaya. Yang itu masalah yang timbul. Tasdik Nabi ni tak boleh kita kata tidak. Nabi kata ada, adalah. Tapi tanpa kita bayangkan macam kita. Itu je. Faham maksud tapi tak faham cara. Itu betul dia. Walahul mubalaghatu fi hadha bima arada hatta yaqul. Dan untuk dia, boleh untuk dia melampau pada perkara ini dengan daripada benda ini dengan apa yang dikehendaki sehingga dia berkata kullu ma khatara bi balikum, semua benda yang terlintas pada fikiran kau. Okey. Wa hajasa fi dhamirikum, dan juga terkedip pada dalaman kau. Wa tusawwaru fi khatirikum, dan tergambar dalam lintasan engkau. Fallahu khaliquha, maka Allah Taala penciptanya. Mana apa yang terlintas dalam hati kita dan sebagainya, itu Allah Taala cipta. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Apa terlintas? Terkedip ke? Terbayang ke? Maka wahuwa munazzahun anha an mu'asyawa'an musyabahatiha. Maka Allah Ta'ala bersih daripadanya dan daripada menyerupainya. Maksudnya itu makhluk Allah. Makhluk takkan serupa dengan khaliq. Dia menciptakan, takkan cipta-cipta. Saya pernah cakap dengan budak Cina. Dia tanya soalan. Dia kata, orang Cina sembah Tuhan, nampak Tuhan. Orang Hindu sembah Tuhan, nampak Tuhan. Orang Islam sembah Tuhan, tak nampak Tuhan. Dia kata Hindu. Saya kata dengan dia, yang buat tak boleh serupa macam yang dibuat. Orang buat mentol, rupa mentol lah. Orang buat mentol, rupa macam mentol. Mana tahu? Rupa mentol. Orang buat kereta, muka kereta. Mana boleh? Jadi macam mana Tuhan yang cipta alam semesta rupa macam makhluk dia buat sehingga itu? Dia diam macam, dia fahamlah. Takkan buat rupa hari muka rupa matahari yang buat manusia rupa manusia. Itu maksud dia. Saya kata tak boleh. Itu waktu tu saya tak ni, boleh sebut 20 je. Pasal kan ayat mukhalatul hawadis tu, dia benda tu over sebenarnya. Lafaz tu melampau. Hawadis tadi umum. Pasal benda hatta diorang nafikan kalam. Awak tak boleh kata-kata sebab serupa dengan makhluk. Itu kalau lafaz yang bahaya sebenarnya. Segala yang baharu tu tak betul. Sebab bila Allah Ta'ala kata dia mendengar melihat, kita mendengar melihat. Tapi bukan itu maksud penyerupaan. Maka bukan kerja kita menafikan sifat berkenaan kerana Allah Ta'ala serupa makhluk. Oh jangan. Hawadis ada, dia ada masalah. Ini jaga sikit. So dia kata maksud dia, dia kata apa terbayang dan terlintas. So Allah Ta'ala opposite pada benda tersebut. Wa annahu laisal murad bil akhbar syai'a syai'an min zalika, dan bukanlah dikehendaki dengan khabar-khabar yang datang tu sesuatu pun dari itu. Wa ma huwa al haqiqatul murad, dan tiada, bukanlah ia yang terbayang tadi, terlintas tadi, hakikat yang dikehendaki. Falastu min ahlin ma'rifat min ahli ma'rifatiha, maka kalian bukanlah ahli untuk pengetahuannya. Wasu'al anha, bahkan bukan ahli untuk bertanya tentang ia. Fashtaghilu bitaqwa, maka kalian semua sibukkanlah diri dengan ketakwaan. Dia kata, fama amarakumullah bihi faf'alu, apa Allah perintah kamu dengannya, maka buatlah. Wa ma nahakum anhu fajtanibuh, apa-apa Allah Ta'ala larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Wa hadha qad nuhitum anhu, dan ini perkara mempersoalkan tentang zat Allah Ta'ala ini telah pun dilarang daripadanya. Fala tas'alu anhu, maka yang tanya mengenainya. Wa mahma sami'tu syai'a min dhalika faskutu, dan bagaimana pun kalian dengar akan apa sesuatu daripada itu, maka diamkanlah diri. Wa qulu amanna wa saddaqna, katakanlah kami percaya dan kami beriman dan kami percaya. Wa ma utina minal ilmi illa qalila, dan kita tak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Wa laisa hadha min jumlati ma utina, dan ini bukan daripada sejumlah perkara diberi kepada kita. It's not things that been given to us. Tak boleh kita bercakap mengenainya. Itu betul juga. Betul. Kat sini dia kata benda yang kadang-kadang boleh orang tanya kan. Dia tadi lupa, dia kan layak untuk tanya pun. Mana kita kalau betul kita nak faham apa orang Arab tanya pada Nabi tentang perkara-perkara tadi, kita tanya. Kita boleh bincang. Apa dia orang tak tanya, jangan bincang. Sebab bila kita bincang benda yang ada orang tanya, kita ada jawapan. Bila kita bincang benda dia orang tak pernah tanya, tak ada jawapan. Dan dia akan menyebabkan kita, dia pun tak boleh tahu. Pasal benda ni ghaib. Allah ni ghaib dari kita. Bagi kita disuruh beriman dengan ghaib. Kita disuruh beriman Allah Ta'ala dengan ghaib, bukan dengan nampak. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Dalam surah Yasin kan? Dia kata apa? Litunjara qawma dia kata, sekejap. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala katakan apa? Sekejap. Dia kata. Okay, dalam surah Al-Mulk dulu. Allah Ta'ala kan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebenarnya orang yang takutkan Tuhan dengan ghaib, untuk mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Dan surah Yasin ayat kan, innama tadzkira adzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Kamu hanya ingatkan hai Muhammad bi dzikra, apa mana tabak adzikra, siapa ikuti akan peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, takutkan Tuhan penyayang dengan ghaib, bukan dengan nampak, dengan ghaib. Sebab tu kenapa persoalan tu akan jadi salah. Sebab tu kenapa kalau nak selamat, apa diorang tak tanya, jangan tanya. Baik, kita berhenti sekejap, rehat. Wallahu'alam, nanti lepas rehat kita sambung balik tugasan yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.